السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Walitafadhal akhuna Al-Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الشارح حفظه الله: يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان، من العين أي لرفع الإصابة بالعين. العزائم جمع عزيمة، قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو تكتب في صحن ونحوه، وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. وخص منه أي أخرج من عمومه. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله، بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: الأول أن الرقية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع، فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه الشرك. الثاني أن التمائم تنقسم إلى قسمين، قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن. قيل إنه جائز، وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. الثالث التولة ممنوعة من غير خلاف، لأنها نوع من السحر. نعم. قال التمائم. التمائم ini kata jamak dari kata tunggal at-tamim. At-tamimah. Kan pada hadis Abu Daud yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebelumnya Nabi menyatakan innar ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa, tamaim jamak dari kata tamimah, wa tiwalata adalah syirik. Ruqa jampi-jampian, baca-bacaan, wa tamaim sesuatu yang digantungkan, ya. Wa tiwalata adalah pelet. Pelet agar seorang suami semakin mencintai istrinya. Al-muhim watiwalata adalah amalan pelet sihir, ya. Adalah syirik. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menerangkan kepada kita bahwa at-tamaim adalah syai'un yu'allaq 'ala al-auladi min al-'ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak kecil agar tidak terkena ain. Ya. Ini definisi at-tamaim atau tamimah secara umum. Bagaimana hukumnya? Maka Syekh berikan penjelasan di pertemuan bab sebelumnya bahwa tamimah secara umum menggantungkan sesuatu agar selamat dari suatu penyakit yang belum terjadi atau sembuh dari penyakit yang telah terjadi dengan melakukan sesuatu yang itu bukanlah sebab yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Ya, bagaimana kita mengetahui itu sebab? Adalah adanya anjuran dari Al-Quranul Karim atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau secara kauni al-qadari, tajrubah manusia menghasilkan bahwa itu adalah sebab yang zahir, yang mubasyir, yang jelas dan secara langsung. Baik, maka jika sesuatu tersebut digantung dengan anggapan akan menjadi sebab mendapatkan kebaikan atau selamat dari kejelekan, maka dia adalah jimat, sehingga haram, karena itu merupakan syirik kecil. Di sini Syekh sebutkan pengecualian dari sebagian para ulama, yang menyatakan lakin idza kana al-mu'allaq min al-qur'ani farakhasa fihi ba'd as-salaf. Akan tetapi jika yang digantung tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim maksudnya mushaf atau kertas yang di situ ditulis Al-Qur'anul Karim. Bukan benang yang sudah dibaca-bacain Al-Qur'anul Karim ya padanya, karena sesuatu yang dibaca tidak menempel di situ ya. Karena kalau begitu nanti orang baca Al-Qur'an kemudian tiup di meja berarti nempel Al-Qur'an di situ. Ya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tapi memang Al-Qur'an yang digantung berbentuk mushaf 30 juz ataukah sebagiannya. Nah, apabila itu yang digantung, maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan. Ya, menyatakan boleh. Kenapa mereka menyatakan boleh? Karena Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Jalla wa Ala. Menyatakan menggantungkan Al-Qur'anul Karim sebagai keberkahan, sebagai syirik ini tidak bisa, karena Al-Qur'an adalah firman Allah dan firman Allah mendatangkan kebaikan menjadi sebab seorang selamat dari kejelekan. Nah, kalau Al-Qur'an yang digantung maka untuk dikatakan syirik itu tidak bisa. Tetapi boleh ataukah tidaknya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat boleh. Wa ba'dhum farakhasa fihi ba'dhum wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya tidak membolehkan. Wa yaj'alu minal manhiyan, dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Minhum di antara mereka yang berpendapat itu tidak boleh adalah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Warruqa, kita masih pada matan. Warruqa hiya allati, sebenarnya pembahasan ruqyah secara rinci ini telah kita lewati pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Bab keutamaan merealisasikan orang yang merealisasikan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab. Telah disebutkan hadis Abdullah bin Abbas di sana, juga faedah dari Syekh Shalih Fauzan serta beberapa faedah yang ana sebutkan sebagai tambahan menukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, fatwa Syekh bin Bas dan selain mereka terkait bab ruqyah. Secara rinci sudah kita bahas yang secara global ya ruqyah ya ada beberapa bentuk. Yang pertama, ia meruqyah orang lain. Yang kedua, dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya dan dia pun tidak melarangnya. Yang ketiga adalah dia ingin diruqyah oleh orang lain kemudian dia melarang orang lain meruqyah dirinya tersebut. Yang berikutnya adalah dia meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya, dan ruqyah dilakukan adalah ruqyah yang tidak bertentangan dengan agama. Ini telah kita bahas secara rinci. Nah, silakan dibuka rekaman yang pada pembahasan tersebut. Kemudian Syekh di sini kembali sebutkan tentang ruqyah, bahwa ruqyah definisi asal dasarnya adalah allati tusamma al-azaim, jampi-jampi, bacaan-bacaan. Wa khassa minhu dalil ma khala min asyrik. Ruqyah yang boleh itu adalah ruqyah yang selamat dari syirik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ruqyah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "I'ridu 'alayya ruqaakum, fama lam itakun syirkan la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Coba kalian sebutkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan selama ini. Karena seluruh ruqyah yang tidak mengandung syirik ya adalah boleh ya, tidak mengapa. Tentunya seorang berusaha untuk mengikuti ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf dalam pembahasan ruqyah dan menutup pintu-pintu bidah atau khurafat serapat-rapatnya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan ruqyah dilakukan agar tidak terkena atau sembuh dari penyakit ain atau humah. Ini juga sudah lewat di pertemuan yang lalu. Humah sakit dikarenakan sengatan binatang yang berbisa. Sementara al-humma artinya demam. Sementara at-tiwalah artinya adalah syai'un yasna'unahu yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ata, na'am, yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Sementara tiwalah definisinya adalah pelet. Pelet yang dibuat, anggapan mereka dengan pelet tersebut seorang istri akan semakin dicintai oleh suaminya atau seorang suami akan semakin dicintai oleh istrinya. Di sini beliau tidak menyebutkan dibolehkan ataukah tidak, karena para ulama memang sepakat yang namanya tiwalah haram, karena tiwalah bagian dari si sihir, dan sihir adalah perbuatan yang haram, nah perbuatan yang syirik. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu, hukum datang kepada dukun. Kalau dia sekedar datang tanpa percaya kepada si dukun, maka dia melakukan dosa besar, dan selama 40 hari 40 malam sholatnya enggak akan berpahala. Dan kalau dia percaya kepada ucapan si dukun yang menebak perkara gaib, maka dia kafir, murtad, batal Islamnya, maka ia harus memperbaharui agamanya. Nah, qala, demikian juga sihir. Apabila dia beranggapan sihir tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, ini adalah syirik besar. Tapi kalau dia berkeyakinan itu sekedar sebab, maka mengambil hukum jimat. Maka mengambil hukum jimat. Adapun jika dalam melakukan sihir tersebut, dia harus melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Islamnya, seperti menyembelih untuk syaitan, menyembelih untuk jin, maka ini mengambil hukum pembatal Islam, karena memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala merupakan syirik besar. Baik, berikut ini beberapa faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, dia contoh definisi ruqyah yang selamat dari syirik adalah, atau baik sebelumnya, ya yu'alaq 'alal aulad, maksudnya adalah bi'anaqis sibyan, di leher-leher mereka, dan tidak hanya di leher ya, di sebagian masyarakat juga ada yang menggantungnya di pinggang anak-anak kecil, ada juga di lengan. Minal ain, agar selamat dari penyakit ain. Al-azaim jamu azimah. Apa definisi azaim? Syekh sebutkan di sini definisi yang lebih mencakup daripada definisi, atau lebih detail daripada definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Ya, beliau menyebutkan secara ringkas tetapi mencakup ya. Syekh di sini menyebutkan contoh-contohnya agar lebih mendetail definisi azaim. Azaim jamak dari kata azimah. Ada yang menyatakan azaim itu adalah ayatu minal Quran tuqra ala dzawil ahad atau tuqra fi ma'in wa yusqahu al mariyad. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibacakan kepada orang-orang sakit, atau dibacakan ke dalam air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala mensahihkan hadis murqiyah air, ya, dengan meludah sedikit ke dalam air kemudian diberikan kepada orang yang sakit. Oleh karenanya kalau ada orang yang membaca-baca ke dalam air ya, terlebih yang dibacakan Al-Qur'anul Karim ya, kemudian diberikan kepada orang sakit, kita tidak boleh langsung su'udzon, itu dukun ataukah bukan. Selama yang melakukannya kita lihat jelas akidah yang berada di atas, akidah yang lurus, maka kita berbaik sangka saja bahwa yang dia lakukan tersebut adalah ruqyah yang syar'i, yang dia bacakan ada ayat Al-Qur'anul Karim ataukah wirid-wirid. Dan ini kami saksikan dari beberapa ulama di Yaman ya, terkadang datang orang kepada mereka memberikan air akumah, maka mereka pun bacakan Al-Fatihah, ayat kursi ataukah ayat-ayat yang lainnya, dan itu bukan bid'ah ya. Dan masalah ruqyah para ulama sebutkan masuk ke dalam kategori at-tadawi. At-tadawi, seorang boleh berijtihad di dalamnya dengan syarat yang sampai menjatuh kepada syirik atau menganjurkan ibadah-ibadah yang tidak ada anjuran dari agama. Au tuktab fi suhun wa nahwihi wa tumha al-kitabah bima'in. Dia tulis ayat-ayat tersebut di dalam piring atau yang semisal dengannya, kemudian tulisan tersebut dihapuskan dengan air atau yang semisal dengannya, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit. Ini definisi al-azaim, jamak dari azimah, tulisan yang ditulis di suatu piring ya, apakah yang ditulis itu Al-Qur'an ataukah yang lainnya, kemudian tulisan tersebut nanti akan dihapus dengan air, kemudian air tersebut diberikan kepada orang yang sakit. Bagaimana hukumnya? Setelah ini akan beliau terangkan. Beliau sedang menerangkan kepada kita definisi azaim, bukan sedang menyampaikan kepada kita apa hukumnya. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi, akhraja min umumihi, yang dikecualikan. Ad-dalil qawluhu ta'ala la ruqyata illa min aynin aw humah kama sabaqa fi bab man haqqaqa tauhid. Ini dalil yang menerangkan kepada kita anjuran Nabi atau pembolehan Nabi ruqyah bagi orang yang agar terkena selamat dari ain atau sembuh dari ain atau humah, sengatan binatang yang berbisa. Ma khala minasyirk. Diperbolehkan yang tidak ada unsur syirik di dalamnya. Maksudnya al-isti'anah bi ghairillah, yang ada syirik di dalamnya adalah ru'yah, yang di situ ada permohonan pertolongan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dia meru'yah tetapi pada ucapan-ucapan yang dia bacakan tersebut mengandung permohonan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Minta tolong kepada Nabi, kepada Aulia, kepada wali-wali fulan, ya, kepada orang maling fulan dan seterusnya. Maka ketahuilah ru'yah yang dilakukan tersebut adalah ru'yah yang syirik. Bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thuru 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam. Agar ia tidak jatuh ke dalam syirik, maka hendaknya ruqyah dia lakukan menggunakan nama-nama, sifat-sifat, ayat-ayat atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikut ini kata Syekh, wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimahullahu ta'ala fi hukmi hadhihi al-asya' al-madhkurati ma yali. Kesimpulan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait ar-ruqa wa tamaim, ya, wa tamaim wa tiwalah sebagai berikut. Yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismin. Ruqyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, qismin masyru'in wa qismin mamnu'in. Yang pertama adalah ruqyah yang dibenarkan oleh syariat, dan yang kedua adalah ruqyah yang tidak dibenarkan oleh syariat. فَالْمَشْرُعُ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ. Ru'yah yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syari'ah adalah ru'yah yang selamat dari syirik. Bagaimana kita tahu suatu ru'yah itu mengandung syirik? Yang pertama, seperti Syekh sebutkan tadi, di dalamnya ada permohonan pertolongan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Bacaan-bacaan yang dia sebutkan mengandung kesyirikan, ya. Pengakuan ada selain Allah, mengetahui perkara ghaib, pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, dari ibadah-ibadah hati ataukah ibadah-ibadah badaninya. Oleh karenanya penting seorang mempelajari akidah yang lurus dan mengetahui bahasa Arab. Karena jangan-jangan orang yang ngaku ru'yah tersebut yang dia bacakan adalah bacaan-bacaan yang di situ ada permohonan pertolongan kepada syaitan. Karena dia enggak paham bahasa Arab, dia kira mantap nih ustaznya, fasih nih bahasa Arab semua, ayat Al-Quran semua yang dibaca. Padahal bahasa Arab yang di dalamnya ada permohonan kepada syaitan, kepada jin dan seterusnya. Wal mamnu'u ma kana fihi syirk. Dan ru'yah yang terlarang adalah ru'yah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kita tidak membahas lagi tentang ru'yah secara rinci karena telah berlalu pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab sebelumnya. Adapun at-tamaim yang merupakan jamak dari kata tamimah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, qismun mamnu' bil ijma', yang terlarang menurut kesepakatan ulama tanpa perselisihan di antara mereka. Kapan itu? Wahwa makana yashtamilu ala syirk, apabila tamimah tersebut yang digantung pada leher anak kecil tersebut dan semisal dengannya mengandung kesyirikan. Bagaimana mengandung kesyirikan? Yang pertama, yang digantung adalah sesuatu yang sama sekali dalam agama tidak menjadikannya sebab kebaikan atau kejelekan. Bukan ayat Al-Quranul Karim, ucapan-ucapan manusia atau benda-benda yang dianggap keramat karena telah diberikan oleh orang yang dianggap keramat dengan tanda kutip. Ya, ini jelas ya, cincin, kalung dan semisal dengannya, atau kemarin al-watar, benang panah yang bekas dari suatu busur. Naam. Wa qismun mukhtalafun fih. Ya. Yang kedua adalah tamimah dan sesuatu yang digantung tetapi terjadi perselisihan di kalangan ulama boleh tidaknya apabila yang digantung tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Firman Allah Jalla wa Ala. Ada di antara ulama yang berpendapat boleh, jaiz. Tapi ulama yang berpendapat boleh, syaratnya yang pertama digantung adalah Al-Qur'an dengan tanpa yang mengandung hal-hal yang merendahkan Al-Qur'anul Karim. Contoh perendahan terhadap Al-Qur'an digantung di pinggang, ya, yang sangat mungkin menyentuh aurat besarnya, ya, mudah kotor, ya, atau ketika dia masuk ke WC dia juga membawanya. Ini enggak diperselisihkan kalau dia melakukan hal tersebut dengan sengaja. Yang mereka bolehkan hanya menggantungnya, adapun menghinakan Al-Quran dengan cara yang lainnya karena dia tergantung, ini sesuatu yang terlarang secara umum, ya. Dan di antara ulama ada yang menyatakan walaupun Al-Quran tetap tidak boleh, dan Syekh menguatkan pendapat kedua bahwa dia tidak boleh karena beberapa alasan. Yang pertama Syekh sebutkan saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu agar manusia tidak jatuh kejimat. Oke, misalkan yang melakukannya ahli tauhid, maka yang dia lakukan adalah Al-Quran. Tapi ada ketika ada orang lain yang melihatnya dan mereka enggak memahami akidah lebih dalam seperti dia, akan mengira lah fulan aja pakai jimat. Aku minta juga lah satu sama tengku fulan, ustaz fulan, zamakiyah fulan dan seterusnya, yang nantinya bisa jadi mereka pakai adalah selain Al-Quran. Dia kira ya umum mencakup segala hal yang bisa digantung. Ya, sad dan lidzari'ah. Kedua, siyanatan lil Quran, sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quran, karena ketika digantung kepada seseorang dan terkhusus pada anak kecil, terkadang akan terkena debu, kotoran, dia akan masuk WC dengannya, ya, mengenai najis, ya, kotoran dia dan sebagainya. Ya, sementara Al-Quran Al-Karim adalah sebesar-besar syiar Allah Jalla wa'ala yang harus kita jaga dan muliakan. Dan Allah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Ini khabar yang mengandung perintah untuk mengagungkan syiar Allah Jalla wa'ala. Dan alasan yang lainnya, bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan di masa itu. Andai kata itu sesuatu yang baik dan itu mungkin untuk dilakukan, serta tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Ya, mereka mau perang, mereka mau haji, mau umroh dan seterusnya. Tetapi tidak disebutkan Nabi mengantukkan Al-Quran di leher beliau sendiri, di leher para sahabatnya, leher istrinya, anak-anaknya. Maka al-waq min haith waqafu, lebih baik kita berhenti di mana Nabi dan para sahabat Nabi berhenti dalam agama itu, jauh lebih baik. Sebagian ulama salaf menyatakan in istata'ta alla tahuka ra'saka illa wa ma'aka salaf faf'al. Apabila engkau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali engkau punya contoh figur dari ulama salaf, maka lakukan. Maksudnya anjuran agar kita setiap kali mengeluarkan suatu statement atau mengambil suatu sikap dalam agama, agar kita mengkaji adakah salaf yang telah melakukan hal tersebut. Baik, yang ketiga, at-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilaf. Adapun tiwalah, pelet, agar seorang istri semakin dicintai oleh suaminya, atau seorang istri akan semakin bertambah cintanya kepada suami, ini perbuatan yang terlarang tanpa perselisihan di antara ulama. Kenapa? Li'annaha nau'un minas sihir. Karena tiwalah adalah salah satu dari bentuk sihir yang terlarang. Nah, wallahu ta'ala alam sahab. Nah, mustamir, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abdillah bin Ukaymin marfu'an, man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, Abdullah bin Ukaym, wa yukanna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi, adraka zaman al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam, wa la yu'arafu annahu sami'a minh. Marfu'an ay ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa shay'an ay iltafata qalbuhu 'anillahi ila shay'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u 'anhu wukila ilayhi ay wakalahu Allahu ila dhalika ash-shay' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadalah. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, hadha hadithun wajizul lafdhi 'azimul fa'idah, yukhbiru fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. Kata musannif rahimahullahu taala, wa rawi al-imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an-Ruwaifi' dari sahabat yang mulia Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi', La'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un min. Aina man ta'allaq an Abdullah bin Uqaim marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayh rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Uqaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang hatinya menjadi tergantung dengannya, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Nah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi. Abdullah bin Uqaim kunyah beliau Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'raf annahu sami'a min, tetapi tidak diketahui beliau pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau beliau menghidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, tetapi tidak pernah diketahui beliau pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut riwayat beliau dengan marasil as-sahabah. Ya, marasil sahabah masuk dalam kategori hadis yang sahih, karena sufi ulama hadis telah menyebutkan para sahabat kalau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan itu dari sahabat yang lain. Apabila dia tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin mereka mendapatkan sebuah hadis dari selain sahabat dari kalangan tabi'in, kemudian mereka menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Baik, marfu'an ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an, yang menggantungkan sesuatu. Maksudnya adalah iltafata qalbu 'anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'u aw yadfa'u. Di mana hati dia mulai menoleh tergantung kepada selain Allah jalla wa ala, kepada sesuatu yang dia anggap, yang dia yakini sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau mencegahnya dari suatu kejelekan. Wukila ilih, maka ia akan diserahkan kepadanya. Maknanya adalah ay wakalahu Allah ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadalah, yaitu Allah jalla wa ala akan serahkan ia kepada benda yang dia, yang hatinya bergantungan kepadanya selain Allah jalla wa ala, dan Allah akan hinakan dia. Artinya apa? Artinya dia akan berada di dalam kerugian, ya, kegalauan, kegelisahan, kecemasan, ya, dan keterpurukan. Karena apa yang mampu dilakukan oleh makhluk, ya, tanpa selain, tanpa izin dari Allah jalla wa ala dan kehendaknya, apalagi benda benda mati. Maka ini adalah bentuk celaan dan ancaman, ya, kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa kejelekan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Al-ma'na al-ijmali al-hadis. Berikut ini adalah makna hadis secara global. Di dalam hadis ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadis ini sekalipun katanya ringkas, pendek, tetapi memberikan faedah yang sangat besar. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang hatinya menoleh kepada selain Allah, atau perbuatannya, atau bahkan kedua-duanya, menoleh kepada selain Allah, yang dia berharap kepada selain Allah tersebut akan memberikan manfaat ataukah mudarat, maka Allah akan serahkan ia kepadanya, yang hatinya tergantung kepadanya. Baik ini jatuh ke dalam syirik, ataukah sesuatu yang sifatnya tidak jatuh ke dalam syirik. Ya, tetapi dia, misalkan dia bergantung kepada seorang yang memang sebab, dia mampu melakukannya. Contohnya ayahnya kaya, ayahnya mampu memberikan uang untuk dia, memberikan apa yang dia minta, yang menyekolahkan dia. Tetapi ada unsur ketergantungan hati kepada sebab yang zahir tersebut. Ini juga tercela, karena sebab, walaupun zahir sebabnya, kita tidak dibenarkan untuk hati kita tergantung dengannya, ya. Dan sangat dikhawatirkan itu jatuh ke dalam syirik, apalagi jika adanya ketergantungan hati kepada sesuatu yang dianggap itu sebab, sementara itu bukan sementara itu bukan sebab. Nah, qala man ta'allaqa billah, faman ta'allaqa billah kafahu wa yassara lahu kullam asirin. Maka barang siapa yang bergantungan kepada Allah jalla wa ala, maka Allah akan cukup untuknya dan akan memudahkan segala kesulitannya. Ini yang disebut dengan tawakal. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan untuknya solusi dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi, dan barang siapa dan akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan selalu cukup untuknya, ya, karena Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sementara selain orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia kepada selain yang tersebut, dan Allah akan membuat dia berada di dalam keterpurukan. Berikut ini sisi kesesuaian hadis ini disebutkan pada bab ini. Kata Syekh, "Anna fihi an-nahya wa at-tahdhir min at-ta'alluq 'ala ghairi Allah fi jalbil manafi'i wa daf'i madhar." Hadis ini disebutkan dalam bab ini karena pada hadis ini ada larangan dan peringatan dari Nabi agar kita tidak bergantungan kepada selain Allah Jalla wa Ala dalam mencari kemanfaatan atau selamat dari mudarat. Berikut ini beberapa faedah dari hadis 6. Ma yustafadu min al-hadis al-awwal an-nahyu 'an at-ta'alluq bi ghairillah. Tsani wujubut. Pertama dari hadis ini adalah an-nahyu 'an at-ta'alluq bi ghairillah. Larangan bergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Biasakan kita menggantungkan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala sekalipun dalam masalah kecil. Dan memang pendidikan itu harus dimulai dari masalah yang kecil. Sampai-sampai disebutkan dahulu para ulama, saking tergantungnya hati mereka kepada Allah Jalla wa'ala, putus sali sendal saja mereka berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Beda dengan kita, kan? Kita biasanya mulai berdoa dan memohon kepada Allah jika hal tersebut adalah hal-hal yang sifatnya besar, ya, hal yang kita melihat kita lemah untuk melakukannya. Tidak demikian dengan ulama salaf. Putus tali sendal saja mereka minta dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Karena seorang hamba semakin menghinakan dirinya kepada Allah, semakin menampakkan kebutuhannya kepada Allah, dan semakin sering memohon kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena itu semuanya adalah tanda dari kesempurnaan tauhid seorang hamba. Ya. Karena menghadap kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, ya, di sisi Allah, memperlihatkan kebutuhan dan pasrah diri ini di sisi Allah, ini semuanya adalah ibadah, ibadah hati. Nah, yang menunjukkan hamba tersebut benar-benar merealisasikan nilai-nilai ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin sering seorang berdoa kepada Allah, berarti semakin sering dia beribadah kepada Allah. Maka semakin meningkat ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, datang ucapan dari Abdullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, tidak, aku bukanlah sesuatu yang penting untuk aku pikirkan doaku itu dikabulkan ataukah tidak. Yang paling penting adalah aku berdoa ataukah tidak. Karena kalau aku sudah mau berdoa, adapun istijab, maka istijabah pasti akan datang setelah itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya kita akan kabul. Niscaya aku akan kabulkan. Masa kita ragu akan janji Allah Jalla wa Ala? Ya. Yang kedua, Nabi telah memberitakan setiap kali seorang berdoa kepada Allah, dia pasti memperoleh satu dari tiga hal. Yang pertama, doanya akan dikabulkan. Yang kedua, an yadfa'ahu an su' mithli. Memang permohonannya tidak diberikan sebagaimana yang dia minta, tetapi Allah ganti dengan lain, yaitu dengan Allah cegah selamatkan dia dari suatu kejelekan. Yang ketiga, Allah simpan permohonannya tersebut, kemudian Allah memberikannya kepada di hari kiamat kelak. Ini semuanya baik. Maka usahakan dalam setiap hal kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya? Oleh karena ya, bentuk aplikasi dalam hal ini lebih nyata adalah menjaga doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi anjurkan. Tidaklah seorang menjaga zikir-zikir yang Nabi SAW anjurkan atau doa-doa yang beliau anjurkan dengan merenungi maknanya, melainkan karena kesempurnaan tauhid yang ada pada hatinya. Ya, melainkan karena pengaguan dia kepada Allah Jalla wa'ala yang sangat kuat, dan itu akan membuat hatinya itu semakin bergantung dan semakin ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Keluar rumah dia baca zikir yang Nabi anjurkan, naik kendaraan dia baca zikir yang dianjurkan Allah dan Rasulnya anjurkan, turun hujan dia membaca zikir Allahumma shaiban nafian, melihat ada orang lain dapat musibah di depannya dia pun mengucapkan zikir yang Nabi anjurkan alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Dia safar pun membaca doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min al-amal ma tarad Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'a anna bu'da Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil al wa na'udzu bika min ma'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il muqallabi fil ahli wal mali. Dia ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya pun membacakan bismillah Allahumma jadi mina syaitan wa jadi syaitan ma razaqtana. Dia menjaga zikir pagi petang, dia menjaga zikir setelah salat 5 waktu dan seterusnya, maka hatinya pasti akan semakin bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, akan semakin ingat kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan semakin tenteram, tenang dan bahagia hidupnya. Karena Allah telah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan Nabi menyatakan, barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepadanya. Kalau dia bergantung kepada Allah, berarti Allah yang akan menjaga dan menyelesaikan segala urusannya. Sebagaimana orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan serahkan ia kepada selainnya tersebut. Naam. Berikutnya. Tadi wajib ta'alluq billahi fi jami'il umur. Nah, yang kedua wajib bergantungan kepada Allah Jalla wa Ala dalam segala hal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan berbagai dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang memerintahkan kita untuk bergantungan kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Pelajaran ketiga adalah penjelasan mudaratnya syirik dan buruknya akibat daripada syirik. Di antaranya adalah Allah serahkan ia kepada sesuatu tersebut. Dia riak kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia kepada orang tersebut. Dia riak karena mertua, dia riak karena calon mertua, dia riak karena calon ipar, dia riak di depan jamaahnya ataukah yang lainnya, Allah akan serahkan dia kepada mereka. Apa yang bisa mereka perbuat untuknya jika malaikat maut datang, jika azab Allah turun ketika dia berada di dalam pesawat dan terjadi turbulensi dan seterusnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lantas kenapa dia harus riya kepada selain Allah Jalla wa Ala? Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa Ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma itaraktuhu wa syirkah, barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia riya di dalamnya, aku akan tinggalkan dia dan amalan yang ia riya di dalamnya. Dan pada hari kiamat Allah akan katakan kepadanya, izhabu ila man kuntum tara'una fihim. Pergi cari orang-orang yang dahulunya kalian riak karena mereka. Coba lihat dari mereka, apakah mereka mampu memberikan pertolongan kepada kalian? Subhanallah. Apabila walillahil masalul a'la, apabila yang berkata demikian kepada kita, seorang presiden, seorang raja, seorang komandan, seorang ayah yang kita bergantung, yang kita berada di bawah bantuan mereka, kita akan sedih, kita akan ketakutan. Mau kemana lagi? Lalu bagaimana jika yang berkata demikian adalah Allah Jalla wa Ala? Allah di padang mahsyar berfirman kepadanya, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa ma asyraka fihi ma itaraktu wa syirkah. Kemudian Allah katakan pada hari kiamat, Allah katakan kepadanya, cari orang-orang yang dahulunya kalian riak karena mereka. Coba lihat, apakah mereka mampu mengabulkan apa yang kalian minta? Apakah mereka mampu memberikan pertolongan kepada kalian? Ini ucapan yang membuat seorang mukmin menjadi bertobat, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan akan meninggalkan segala bentuk syirik besar dan syirik kecil. Nah, berikutnya. Bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Tatkala dia bergantung dengan selain Allah, maka Allah membalas agar dia akan tergantung dengannya, Allah pun mengabaikannya. Demikian pula sebaliknya, orang yang bergantung dengan Allah, Allah pun akan membalasnya sesuai dengan perbuatan tersebut, maka Allah akan mengurus segala urusannya. Al-jaza' min jinsil amal. Sangat banyak ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita kaidah ini, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yasara mu'siran yasarallahu fi dunya wal akhirah, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi seluruh aibnya di dunia dan akhirat. Balasan dengan sesuai dengan perbuatan. Dia berbuat kejelekan, kejelekan pula yang akan menjadi balasan untuknya. Dan apabila dia melakukan kebaikan, maka kebaikan pula ia akan menjadi balasan untuknya. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau berbuat, melakukan, demikianlah balasan terhadap dirimu. Naam. Yang terakhir. Al-khamis, anna natijat al-amali tarji'u ila al-amili khairan au syarra. Naam. Buah-buah dari perbuatan, akibat dari perbuatan, itu akan kembali kepada pelakunya. Baik ataukah jelek. Apabila yang dia lakukan adalah amalan yang menghasilkan kebaikan, maka kebaikan yang akan dia petik. Jika sebaliknya, maka sebaliknya pula yang akan dia peroleh. Naam, saya kira sampai di sini. Dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sisa bab. Wallahu ta'ala alam yusab. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin sampaikan. Pertanyaan, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Walaka bimithli. Berkaitan dengan ruqyah, benarkah perkataan seorang syekh yang menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang menunjukkan anjuran membaca bacaan ruqyah melalui media seperti air, madu dan semisal dengannya? Mohon penjelasan yang Ustaz. Jazakallahu khairan. Benar apabila yang pertama, karena ia tidak mengetahuinya, maka dia menyebutkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Yang kedua, apabila mengikuti pendapat sebagian ulama yang memang memdhaifkan hadis tersebut, dan di antara yang mensahihkan hadis tersebut adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan dalam hal ini Syekh Utsaimin menyatakan beliau tidak melarang hal itu karena memang ada sebagian ulama salaf yang melakukannya. Dalam sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau terkait meruqyah air dengan Al-Qur'anul Karim atau wirid-wirid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau tidak terlarang karena ada sebagian ulama salaf yang melakukannya. Nah, dan Syekhuna al-Imam rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab beliau, saya lupa, kalau enggak salah la infadul muslimin min wasatil jinni wa syaitin, atau dalam kitab beliau lainnya yang berkaitan dengan ruqyah. Nah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Walaka bimithlih. Ustaz, ana mau bertanya tentang Al-Qur'anul Karim. Maksud dari Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Apakah makna isi bacaan Al-Qur'an atau semuanya, termasuk ayat, tulisan, kertas? Kalau kertas ya makhluk. Kertas kan manusia yang menciptakan. Tapi apa yang kita baca dan tertulis di situ, ya, Alif Lam Mim, itu semuanya adalah firman Allah, ya. Dari mulai basmalah, ya, sebelum Al-Fatihah sampai akhir dengan surat An-Nas, itu semuanya adalah firman Allah Jalla wa'ala yang didengar oleh Jibril alaihi salam langsung dari Allah Jalla wa'ala. Huruf dan suaranya dari Allah, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tinta kertas yang padanya ditulis Al-Quran, ini jelas ia adalah ciptaan makhluk. Adapun apa yang kita baca dari mushaf, ya, Al-Quranul Karim, firman Allah Jalla wa'ala tersebut adalah firman Allah yang didengar langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah, ya, dengan suara dan berhuruf, ya, berbahasa Arab, kemudian Jibril alaihissalam, ya, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati dari akidah yang menyimpang yang hampir makna seakan-akan sama dengan akidah salaf. Mereka menyatakan Al-Qur'an betul firman Allah, tetapi maknanya saja, adapun huruf dan suaranya itu bukan firman Allah, atau dengan bahasa lain kalam nafsani. Betul itu firman Allah, tetapi Allah, Jibril tidak mendengarnya langsung dari Allah Jalla wa'ala. Tapi Allah ilhamkan ke dalam hati Jibril bahwa Allah ingin berkata demikian, demikian, dan demikian, maka Jibril pun menyampaikan kepada Allah. Ini tertolak dari beberapa sisi. Yang pertama, menyelisihi akidahnya as-salaf yang telah disepakati oleh para ulama. Bahwa Al-Quran firman Allah, ya, sautan wa harfan, yang telah didengar langsung oleh Jibril alaihi salam. Di dalam kutub-kutub akidah para ulama menukilkan ijma dalam hal ini. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan langsung itu firman Allah Jalla wa'ala, hatta yasma' kalam Allah, ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian juga menggunakan dengan kata min yang bermakna al-ibtidaiyah, tanzilum mir rabbil alamin. Andai kata itu suaranya dari Jibril, hurufnya dari Jibril, maka akan dikatakan dari Jibril. Yang ketiga, ya. Kalau dikatakan firman Allah yang nafsani, Allah ilhamkan kepada Jibril untuk memahami firman Allah tersebut, kemudian dia pun menyatakan, menyampaikannya kepada Allah, berarti Al-Quran makhluk. Karena kelaziman dari ucapan tersebut, suara dan huruf dari Al-Quran tersebut adalah ucapannya Jibril yang mengungkapkan makna firman Allah. Berarti ujung-ujungnya Al-Quran makhluk. Oleh karena para ulama menyatakan, yang menyatakan Al-Quran adalah kalam nafsani, ini adalah korban penyesatan kaum Jahmiyah yang mereka menyatakan secara gentleman bahwa Al-Quran ya, makhluk. Ya, langsung secara jelas mereka menyatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini korban dari penyesatan Jahmiyah. Karena ujung dari ucapan Al-Quran adalah kalam nafsani, ujung-ujungnya adalah makhluk. Nah, wallahu ta'ala alam yusuf. Itu jawaban secara ringkas dan global. Wallahu alam yusuf. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, barakallahu fikum wa fika barakallahu. Perkenalkan, nama saya Basrum. Ahlan ya akhi Basrum. Apa ini? Kelkulat min Papua. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Antum hadir di Zoom, Papuanya di mana? Di Nabire atau di apa satu lagi? Yang anak kemarin ke situ. Pusat OPM tuh. Nabire. Allah musta'an, lupa. Baik, pertanyaannya. Afwan Ustaz, ana ada di Sorong. Oh, di Sorong, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fi. Sehat kah? Sudah malam kah di situ? Sudah malam kah di situ? Alhamdulillah, barusan selesai maghrib Ustaz. Masya Allah, barakallahu fi. Salam untuk keluarga semuanya ya, dan kawan-kawan di situ. Allah ya fabak. Sebentar, pertanyaan tentang Waalaikumsalam. Mana tadi pertanyaannya? Sudah Nah, saya Basrum dari Papua. Anda ingin bertanya bagaimana nasihat Anda terhadap orang yang suka demo, kemudian mereka bilang itu adalah jihad. Gimana kita menanggapi hal tersebut? Kita katakan, agama ini dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, bukan di atas perasaan, semangat belaka, atau anjuran parpol. Ya, agama tidak dibangun di atas anjuran parpol atau organisasi. Ini yang pertama. Kalau kita mengikuti semangat, emosi dan seterusnya, semua kita punya sikap emosi dan suka ribut-ribut kayak gini ya, apalagi anak muda. Tetapi terkait para penguasa dan pemerintah, telah datang nas khusus dari Al-Quran dan hadis serta petunjuk ulama salaf. Bagaimana kita menyikapi mereka, menasihati mereka dan mengingkari mereka apabila mereka zalim. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wa orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa di antara kalian. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, idhaba ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wa Musa dan Harun, pergilah kalian langsung bertemu dengan Firaun, ya. Dan jangan berteriak dari jauh. Ya, ucapkan kepadanya peringatan dengan ucapan yang lembut agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadis-hadis Nabi yang dalam hal ini juga cukup banyak, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana indahu nasiha di sultan fala yubdiha alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi falyansahu fa in qamil fa illa faqad adda alladhi kana alayh. Barang siapa yang ingin memberikan suatu nasihat kepada seorang pemimpin, maka jangan ia perlihatkan secara terbuka, jangan dia sampaikan secara terbuka, tetapi hendaknya dia pegang tangannya, berdia berdoa dengannya, dia memberikan nasihat jika diterima, kalau jika diterima alhamdulillah, kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajibannya. Itu yang disebut dengan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu jihadi kalimatul haqqi inna sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat afdal di jalan Allah adalah mengucapkan kata yang benar di sisi penguasa. Syaratnya di sisi penguasa, bukan di depan media, ya di jalan-jalan. Yang kedua, kebenaran yang dia sampaikan, bukan caci makian, bukan pula kepentingan-kepentingan politiknya. ya, atau dengan pandangan pribadinya, yang bisa jadi dia yang salah ataukah yang lain yang salah. Nah, jelas ya. Kemudian para salaf ya, tidak memberikan petunjuk kepada kita dalam hal ini dengan cara yang seperti itu. Imam Ahmad bersabar 3 periode di penjara. Ya, periode pertama makmun, periode kedua mu'tasim, periode ketiga al-wasiq billah. Beliau dipenjara, dicambuk sampai seluruh tulang rusuk beliau patah. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk dan dipaksa. Dan disebutkan oleh para ulama, setiap hari di depan penjara Imam Ahmad jumlah kaum muslimin jutaan atau ratusan ribu. Di tangan mereka ada pena dan selembar kertas menunggu apa fatwa Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menyatakan, aku tidak ingin menumpahkan darah mereka demi darah pribadiku. Padahal beliau dipenjara karena mempertahankan akidah. Nah, yang ketiga, itu tidak akan memberikan maslahat yang lebih besar. Andai kata ada maslahat, maka mafsadahnya jauh lebih besar. Di antara mafsadah yang sangat besar, dan itu masalah yang sangat prinsipil dan pokok dalam agama kita, adalah nyawa, darah, dan keamanan. Hablah andai kata setelah demo permohonannya dipenuhi, tetapi telah terjadi pertumpahan darah dengan mati atau terluka. Ini masalah besar, jadi anggap enteng. Jadi kata Allah cuma satu orang kok yang mati, cuma satu doang kok yang luka-luka. Enak aja ente ngomong doang. Itu darah. Nabi menyatakan la zawalu dunya indallahi ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hancurnya dunia ini bukan sekedar di Indonesia. Dunia secara keseluruhan hancur kamu buat, itu lebih mending daripada tumpahnya darah seorang muslim. Nabi juga bersabda, wallazi nafsi biyadi la hurmatu muslim ashadu indallahi min hurmati wa ka'bah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kehormatan seorang muslim lebih mulia, lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan dan kemuliaanmu. Oh, ini aksi damai? Tidak, kata Syekh Utsaimin, tidak ada aksi damai. Yang pertama, kata Syekh, andai kata itu benar aksi damai, andai kata benar, dan tidak mungkin damai. Andai kata benar, maka engkau telah menyelisih metode Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta metode ulama salaf di dalam memberi nasihat dan teguran kepada penguasa. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dikatakan aksi damai? Sementara mereka keluar ke jalan-jalan umum, menyempitkan fasilitas umum, membuat macet, mengganggu orang lain yang sedang mencari nafkah, dan seterusnya. Sementara Nabi SAW bersabda, man dayaqa manzilan, man qata'a tariqan, aw dayaqa manzilan, aw adza musliman fala jihadalah. Ketika beberapa sahabatnya memenuhi jalan umum ketika berangkat jihad dan Nabi hadir, maka Nabi memanggil salah seorang sahabatnya, meminta kepadanya agar berteriak, barang siapa yang menyempitkan fasilitas umum, barang siapa yang memutuskan jalan dan mengganggu seorang muslim, maka jihad yang ia lakukan tidak bernilai jihad di sisi Allah. Padahal ini sedang berangkat jihad bersama Nabi. Ya, enggak boleh dengan cara mengganggu orang lain, teriak-teriak ya, memenuhi jalan umum ya, memutuskan jalan, memenuhi fasilitas umum, mengganggu muslim yang lainnya, apalagi yang bukan jihad. Iya. Ya. Kemudian kata Syekh, nanti ujung-ujungnya siapa yang menjamin itu akan damai? Apa kiranya jika ada pihak ketiga lempar bom nanti, yang melempar bola api, akhirnya terjadi perang saudara? Setelah kejadian baru dia bilang, ini pasti ada orang ketiga. Udah, mestinya sebelum melakukan aksi itu, Anda sudah memprediksi, khawatir akan masuk pihak ketiga yang menyebabkan pertumpahan dan darah dan perang saudara. Dan ujung-ujungnya yang manfaat adalah pihak asing. Dengan terjadinya peperangan di dalam suatu negara, pemerintah dengan masyarakatnya, maka PBB akan melakukan tekanan-tekanan kepada negara tersebut. Ekonomi akan anjlok, mata uang kurus akan jatuh, akhirnya bunga utang semakin tinggi dan seterusnya. Tiada manfaat sedikit pun. Cukup penyelisihan kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf dalam hal ini sebagai kekeliruan dan kesalahan besar dalam aksi ini. Terlebih lagi mafsadah-mafsadah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara memberi nasihat kepada orang ini? Sampaikan pembahasan ini secara ilmiah kepadanya, kemudian doa. Karena kalau dia orang yang ikhlas mencari kebenaran, pasti bisa menilai itu bukan perbuatan yang benar, baik dengan akal sehatnya, apalagi dengan dalil dalil. Tapi masalahnya, rata-rata sebagian orang yang melakukan ini karena nilai-nilai politik, ya karena hawa nafsu. Dan sesuatu yang dilakukan karena hawa nafsu itu amat sulit untuk diberikan nasihat, ya sangat sulit untuk diberikan nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hayakallah ya akhi Basrum. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyak barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sore menyimak kajian Ustaz dari Malaysia. Masya Allah, tabarakallah fi. Semoga bermanfaat. Ustaz, saya ingin bertanya di waktu kapan dan di usia berapa, dan haruskah kita katakan pada anak saya sekarang usianya sudah 13 tahun, saya sebagai ibu memberitahunya bahwa ayah yang dia panggil itu adalah ayah biologisnya. Saya dan ayahnya sudah mencari sudah bercerai, anak saya diasuh oleh ayah biologisnya. Maksud ayah biologisnya adalah, mohon maaf, ayah tiri, begitu. Apabila ini maksud bahwa anak tersebut lahir dari mereka sebelum mereka melakukan pernikahan syar'i, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah anak tersebut dinasabkan ke ayahnya ataukah tidak. Saya sebagai penuntut ilmu agama yang kecil ini lebih condong ke pendapat para ulama yang menyatakan dia tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ini pendapat yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam, oleh Ibn Qayyim dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena beberapa alasan. Yang pertama, secara takdir itu ayahnya. Dia lahir dari air lelaki tersebut. Bagaimana dikatakan itu bukan anaknya? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadis sahih dan sharih yang meniadakan nasab anak yang lahir di luar nikah dari ayahnya. Adapun hadis yang secara sharih datang anak zina tidak disebabkan kepada ayahnya, sepakat ulama hadis itu hadis yang dhaif. Ya. Adapun hadis yang berbunyi dan itu hadis sahih, al waladu lil firash wa lil ahiril hajar, anak itu untuk firash dan untuk yang melakukan zina adalah batu. Firash artinya adalah dua pasangan suami istri yang berada di atas tali pernikahan yang syar'i. Kata Syekh Utsaimin menjawab hadis ini, hadis ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan syar'i tidak dinisbatkan kepada ayahnya tersebut. Ya. Yeah. Tetapi hadis ini menyatakan anak itu untuk firasy, dua pasangan suami istri yang menikah di atas pernikahan syar'i, dan ada sebabnya. Sebab Nabi berkata demikian. Sababul wurud ini adalah ada pasangan suami istri melahirkan seorang anak, kemudian datang sahabat yang lain menyatakan itu keponakannya karena wanita tersebut sebelumnya telah melakukan hubungan dengan abang kandungnya, maka dia menyatakan itu adalah keponakanku. Maka Nabi menyatakan karena dia sekedar mengaku, sementara ini anak lahir di antara dua pasangan suami istri yang telah menikah dengan syar'i, maka anaknya itu diputuskan untuknya. Ya. Yeah. Adapun kalau tidak ada yang mengaku itu anaknya, ya anak dia, maka anak tersebut dikatakan kepada ayahnya. Dikatakan kepada ayahnya. Alasan berikutnya kata Syekh Utsaimin, andai kata tidak dinisbatkan ke ayahnya, ini akan terjadi kekacauan yang luar biasa terhadap dirinya dan maslahat besar kaum muslimin. Ya, dia akan kehilangan pengasuhan, tidak mendapatkan perhatian, ya, tidak ada yang menikahkan dia, ya. Nantinya siapa yang akan membiayainya dan seterusnya. Kemudian membuat orang kafir tidak mau masuk Islam, karena sebagian besar orang-orang kafir telah memiliki anak di luar pernikahan syar'i, ya, baik dengan zina ataupun ya zina. Ketika dikatakan anak zina tidak dinisbatkan kepadanya, ini bisa membuat mereka enggan masuk ke dalam Islam. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah taala sendiri menguatkan pendapat tersebut, dan itu lebih menjaga dan memberikan maslahat kepada anak tersebut. Dan sama sekali ini bukan memperingankan dosa zina. Dosa zina adalah dosa yang sangat kotor, yang sangat jorok, dan yang cukup besar. Ya, ancaman Allah dan Rasulnya kepada pelakunya. Naam barakallahu fik. Dan ini khilaf mu'tabar dalam pembahasan fikih. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, banyak wanita merekam dirinya membaca Al-Quran dan men-share-nya ke sosmed seperti YouTube. Apakah hal ini diperbolehkan jika dengan alasan dia ingin mengedukasi dan menjadi contoh buat orang lain untuk membaca Al-Quranul Karim? Jazakallahu khair. Apakah qori-qori dari kaum lelaki tidak cukup untuk kaum wanita? Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslimah yang benar-benar memahami betapa liciknya syaitan dalam menjerumuskan anak Adam ke dalam fitnah tushubahat dan fitnah syahwat, dia tidak akan bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah bermudah-mudahan dan ujung-ujungnya jatuh ke fitnah syahwat. Yang ketiga, memang suara wanita itu bukan aurat. Ya. Para sahabat berbicara dengan istri-istri Nabi, bahkan sebagian ulama salaf ada yang punya guru wanita belajar dari belakang tirai. Akan tetapi, ya, Allah melarang seorang wanita mengindah-indahkan suaranya di depan lelaki yang bukan mahram. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa qulna qawlan ma'rufa wa la takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan jangan sekali-kali engkau kalian mengindah-indahkan suara kalian, kaum wanita, sehingga menambahkan penyakit di hati orang yang sudah ada penyakit syahwat di dalamnya, ya. Tetapi berbicaralah dengan suara yang normal. Dan yang membaca Al-Quran tilawah, kira-kira mengindah-indahkan suara enggak? Mengindah-indahkannya. Namun ada fatwa sebagian ulama tidak mengapa kalau dia mengikuti musabaqah selama auratnya tertutup, kemudian penonton jamaah laki-laki dengan wanita dipisahkan, ya. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan jangan, karena itu akan membuka pintu kerusakan terhadap dirinya dan orang lain. Ya, seperti fatwa Syekh Abdul Rahman Al-Barrak. Dan memang kita lihat sekarang sebagian besar bermudah-mudahan dalam ini. Ya, akhirnya dia menampakkan wajahnya yang cantik yang bisa menimbulkan fitnah kepada kaum lelaki. Suaranya pun sangat menimbulkan fitnah. Jika dia tidak harus melakukannya, maka lebih baik untuk tidak melakukannya, karena salamatul qalbi la ya'dilu hasyai, keselamatan hati dari fitnah syubhat dan syahwat sesuatu yang tidak ada tandingannya. Tetapi jika ada yang melakukannya, ya, dan dia menjaga auratnya, tidak memperlihatkan auratnya, tujuannya untuk mengajarkan ilmu agama, ya kita berlapang dada saja. Karena memang ada fatwa para ulama yang menyatakan boleh seorang wanita membacakan Al-Quran di depan kaum lelaki-lelaki, seperti ada fatwa, jika saya tidak salah ingat, fatwa Syekh Bin Baz, boleh dia ikut musabaqah dengan syarat tidak memperlihatkan auratnya. Tamu laki-laki dan wanita juga dipisahkan. Jangan sampai hal ini menjadi sebab perpecahan, ya, di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dalilnya apabila kita selesai dibekam darahnya harus dibakar? Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik. Amin. Wa laka bimitsli. Jawabannya akhi barakallahu fiik, la adri. Saya tidak tahu dalam hal ini adakah dalil ataukah tidak. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika yang ada yang mengetahuinya, berikan kepada kami. Wa jazakallahu khairul jaza. Tahu, pernah dengar sabaran? Baik, wallahu a'lam bissawab. La adri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, ana Ahmad. Ahmad mana ini? Ayo Ahmad. Ahmad di muka bumi ini cukup banyak, akhi. Di Aceh saja lebih dari sekian Ahmad. Hah? Baik, tidak hadir di Zoom ya, barakallah. Ahlan ya akhi Ahmad. Ahmad man? Ya Ustaz. Ayu Ahmadin ant? Ana min Lampung. Min Lampung, masyaallah. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Pertanyaan dari akhuna Ahmad, Allah yahfazah. Bagaimana jika kita dianggap sok alim dan sok syar'i karena sering share konten Islami dakwah di sosmed, dan apakah boleh kita salat duha setiap hari? Jazakallahu khairan. Dua pertanyaan ya. Bagaimana kalau kita dianggap sok alim dan sok syar'i karena sering share konten islami dakwah di sosmed? Maka jawabannya akhir, kalau orang yang menanggap orang lain baper dengan faedah yang Anda share, Anda pun jangan ikut baper dengan sikap baper mereka. Itu sudah konsekuensi dalam berdakwah. Ya, jangankan kita, para ulama aja ada yang dituduh, ya, tidak ikhlas, ya, sombong, ujub dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak ikhlas di dalam membagi-bagikan harta rampasan perang. Wallahi ma urida bihi biha wajh Allah. Sampai Nabi menyatakan idza lam adil faman ya'dil? Kalau aku tidak bersikap adil, siapakah yang mampu bersikap adil selainku? Nabi dianggap tidak ikhlas. Ya. Apalagi kita. Ya memang kalau kita introspeksi diri, ya terkadang memang ada benih-benih sombong, benih-benih ujub pada diri kita yang semua Allah Jalla wa Ala membersihkannya dari kita semua. Maka jawabannya akhi, bersabar. Bersabar, dan itu ujian dari Allah Jalla wa Ala. Karena memang terkadang Allah menguji kita dengan sikap sebagian dari kita, yang terkadang sebagian mereka adalah orang dekat dengan kita, yang tidak kita tidak pernah memprediksi dia mengeluarkan sikap seperti itu kepada kita. Allah menguji kita, ingin melihat apakah kita akan berhenti melakukan kebaikan tersebut ataukah tidak. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian yang lainnya, akankah kalian bersabar? Dan Allah Maha melihat. Terkadang orang yang melakukan kebaikan, menyampaikan ilmu agama semampunya, dikatakan ujub, dikatakan sombong dan seterusnya. Biarin. Ya. Sejuta manusia menilai kita buruk dan jelek enggak masalah. Selama kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua ungkapan dan pendidikan yang berulang kali kedua pendengaran anak ini mendengarnya dari Syekhuna Muhammad Al-Imam dan Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini Rahimallah, dan secara umum dari para ulama kita, mereka selalu mendidik kita. Apabila yang engkau lakukan itu, engkau melihat ada jawaban di hadapan Allah nantinya, engkau mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nantinya, maka lakukanlah walaupun jutaan manusia menyelisihimu dan tidak mendukungmu. Tetapi sebaliknya, jika sesuatu yang engkau lakukan itu, engkau tahu menyelisih agama Allah, engkau tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka jangan coba-coba kamu melakukannya walaupun jutaan manusia mendukung dan memuji engkau atas itu. Nah, yang paling penting adalah kita menjaga keikhlasan kita di sisi Allah Jalla wa'ala, kedudukan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan hanya Allah yang mampu mengangkat dan merendahkan manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' wa biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ujian manusia tidak akan membuat kita mulia di sisi Allah, dan sebagaimana celaan manusia tidak akan merendahkan kita di sisi Allah kecuali dengan iman dan amalus salih. Adapun bagaimana hukum melakukan salat duha setiap hari, maka para ulama menyebutkan tidak mengapa. Ya. Sekalipun dia bukan sunnah rawatib. Nabi telah melakukannya dan tidak melarang untuk dilakukan setiap hari. Dan bahkan boleh sesekali dia melakukan secara jamaah jika itu tidak dijadikan kebiasaan dan sering. Apa dalilnya? Yang pertama, kata para Imam Nawawi dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat sunnah berjamaah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah sahabat siapa? Malik bin Ka'ab yang buta. Kemudian beliau tidak mampu pergi salat jamaah ke masjid karena antara rumah beliau dan masjid ada sebuah lembah yang kalau hujan turun mengenangkan air di situ, dan tiada yang menuntun beliau ke masjid. Dan beliau, maka beliau pun meminta Nabi untuk pergi ke rumahnya dan salat di salah satu sudut masjid, sudut rumahnya yang akan beliau jadikan musala. Maka Nabi pun datang bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian beliau pun melakukan salat sunnah berjamaah di situ. Demikian juga hadis Anas. Nabi pernah melakukan salat berjamaah di rumah beliau, salat sunnah. Di belakang beliau Anas dan seorang anak yatim. Dan di belakang Anas adalah ibundanya Anas. Ya, radhiyallahu anhum. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lebih utama kita menuntut ilmu atau nikah dulu? Titipan pertanyaan dari teman Ana, Ustaz. Mohon penjelasannya, barakallahu fik. Ya, nikah dulu. kemudian tetap menuntut ilmu agama. Jangan dipertentangkan sesuatu yang tidak bertentangan, ya, dan jangan menggunakan perasaan dalam hal ini, ya. Apa dalilnya? Kumuman anjuran menikah, ya. Nabi menyatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkum alba'ah falitazawaj. Wahai para pemuda, ini mencakup penuntut ilmu ataukah bukan penuntut ilmu? Dan setiap muslim memang wajib menuntut ilmu agama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Semua kita penuntut ilmu agama, hanya saja ada yang di pesantren, ada yang tidak di pesantren, ada yang mampu tiap hari, ada yang mampu seminggu sekali, dan ada yang mampu cuma sebulan sekali. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, pemuda dari umur 17 sampai 35 atau 40 tahun. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk nikah, hendaknya dia segera menikah. Kenapa? Karena dengan menikah matanya lebih terjaga. Biasanya jomblo itu matanya kayak burung elang dia. Ya. Dari jauh aja udah bisa memprediksi, ini ayam jantan apa ayam betina, ayam kurus atau ayam gemuk. Itu kalau ya burung elang ya, matanya akan kemana-mana. Maka Nabi katakan segera nikah agar mata engkau tidak lagi seperti itu, agar mata engkau terjaga. Yang kedua, wa ahsan lil farj, akan lebih menjaga kehormatannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di masa sekarang seorang pemuda amat merasakan keberatan dan ketersiksaan yang luar biasa karena fitnah syahwat. Andai kata tidak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, betapa mudah dia jatuh ke dalam zina. Baik zina kecil ataukah zina besar. Oleh karena ini nasihat Syekh untuk segera menikah. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyalahkan pendapat orang yang menyatakan jangan nikah dulu, nanti kamu gak bisa fokus menuntut ilmu agama. Yang pertama, ini menyelisih petunjuk Nabi. Yang kedua, menyelisih petunjuk ulama salaf yang menganjurkan kita untuk menikah. Kalau ada yang berkata, lo ada imam fulan, syekh fulan meninggal sampai belum menikah, petunjuk dalam beragama itu dari Nabi dan para sahabatnya, bukan perbuatan individu ulama. Perbuatan individu ulama bukan landasan kita dalam beragama. Ya, bahkan perbuatan para sahabat saya tidak dijadikan hujjah dalam pembahasan agama. Adalah yang disebutkan dalam ilmu usulul fiqh dan juga dibahas dalam permasalahan mustalah. Ya, apalagi perbuatan individu ulama, dan Nabi sudah menganjurkannya. Ya ma'syara syabab. Ya. Yang kedua, apalagi hukum nikah tersebut udah wajib kepadanya. Dia udah klimaks masalah nikah, udah klimaks. Ya. Sedikit kena hembusan angin aja udah jatuh ke jurang dia. Ya. Pagi semangat, siang udah galau. Ya. Dan dia melihat dirinya mudah jatuh ke dalam zina, zina kecil maupun zina besar. Ya, ini tidak diragukan lagi agar dia segera menikah, dan insya Allah Taala dengan dia menikah, menuntut ilmu akan lebih tenang. Ya. Di Yaman saja kita lihat wajah wanita aja enggak, kali tinggal dalam view ya, dengar musik aja enggak. Tapi kita selalu diberi nasihat untuk segera menikah. Bahkan kalau di Darul Hadis Fiyus itu ada donasi khusus untuk mahar para bujang dan jomblo. Siapa yang mau nikah lapor ke Syekh, selama uang itu ada, ya, tapi Syekh enggak buat pengumuman ya, memang ada titipan para donatur. Ya, dan Syekh buat memang khusus untuk orang-orang yang mau menikah. Yang mau nikah mau anak Indonesia ataukah bukan anak Indonesia, datang ke Syekh dikasih sekian puluh ribu rial Yaman. Untuk segera menikah. Apalagi tinggal di Indonesia, beli ayam potong di sana ada fitnah wanita. Beli ikan di pasar ikan, fitnah wanita luar biasa. Ke sawah pun ada fitnah wanita. Apalagi yang tinggalnya di kota besar, tinggalnya di Jakarta lagi. Ya, kalau dia tidak punya istri atau tidak menjaga puasa sunnah, bisa-bisa pitam dia. Ya, bisa-bisa pitam di sana. Segera menikah ya akhi. Kita di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, dan nikah itu sendiri adalah ibadah, dan secara umum ibadah itu diperintahkan untuk kita menyegerakannya. Nabi bersabda, badiru bil amali fitana taqita'in laylil muslim yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira jabi'u dinahu bi'aradhi minat dunia. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah, seperti potongan-potongan malam yang amat gelap di pagi hari dia beriman, sore harinya sudah kafir. Ada pula ini sore hari masih beriman, di pagi harinya dia sudah kafir karena menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Dan seperti Syekh Utsaimin katakan tadi, ya, beliau katakan di masa sekarang seorang pemuda benar-benar merasakan ketersiksaan batin yang luar biasa karena gejolak syahwat. Dan cukup berat dia menahan dirinya untuk mengontrol syahwatnya, yang apabila dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, betapa mudah dia jatuh ke dalam syahwat yang haram. Segera akhi, ya. Ustaz, saya belum punya duit, ya. Wah, kalau saya kaya insyaallah saya berikan maharnya insyaallah, ya. Berarti kerja dulu, ya. Kerja dulu, masa inti yang menikah orang lain inti bebankan maharnya. Baik, kerja dulu, ya. Solusi lainnya, cari akhwat yang zuhud. Ya, ya harus siap dengan konsekuensi. Karena maharnya kurang banyak, mungkin karena bukan orang kaya, dapatnya pun yang nilai-nilai biasa. Ya, harus tahu diri juga. Yang kita, diri kita ilmu kurang, ya wajah juga pas-pasan, enggak ngejual banget wajahnya. Mau dapat akhwat yang nilai 10, atau paling rendah 8,5 ustaz. Lah, dia aja nilainya 4,5. Ya boleh-boleh saja dia punya cita-cita seperti itu, tetapi rahimallahu imra'an 'arafa qadara nafsih. Ya, Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ya. Karena sebagian orang memang kalau pasang syarat untuk nikah luar biasa, seakan-akan dia aktor Hollywood. Harus kita cari yang mantan aktor Hollywood. Ya. Sementara kalau sempat akhwat pasang syarat seperti itu, dia bisa-bisa menjomblo sampai mati. Ya, jadi tak tahu kadar diri juga, ya. Ketika mau cari pasang bercita-cita yang baik tidak mengapa, tapi ya kita harus tahu diri juga sebagai kaum lelaki, ya. Ya, dalam masang syarat, daripada kita dia jatuh ke dalam zina, daripada dia sampai tua enggak nikah-nikah, ya selama dia dapat seorang wanita yang sudah mencukupkan, ya mencari cantik itu tidak masalah dan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan kita mencari sisi cantik, ya, hartanya dan keturunannya, tetapi yang paling harus diprioritaskan adalah sisi agamanya. Taribat yadak. Ya, apabila sisi kecantikannya sudah cukup untuk Anda, yang dengannya Anda akan terjaga insyaallah taala dari syahwat-syahwat yang haram, ya. Dan ia memiliki sisi plus lainnya dari selain sisi kecantikan, dari sisi harta, keluarga besar, ya, dan agamanya, bismillah. Ya. Walaupun ya 6,5 nilainya atau 7,5 cukup insyaallah, ya, paling kalau dia salihah. Nah, barakallahu fiik. Segerakan akhi, kita di zaman yang sudah penuh dengan fitnah syahwat. Semoga Allah Jalla wa Ala menolong saudara kita tersebut. Yang berikutnya adalah semoga Allah menjaga antum dan kaum. Amin. Apa hukum kredit, apakah boleh? Apabila di dalamnya tidak ada unsur-unsur riba, maka tidak mengapa. Contohnya kredit-kredit yang tidak memberikan penalti dan bunga. Adapun jika kredit tersebut unsurnya riba, sebagai contoh yang dilakukan oleh sebagai lembaga riba, sebenarnya dia tidak membeli barang tersebut, dia hanya melunasi utang tersebut. Barang tersebut sudah kita beli dan sudah menjadi milik kita dengan kita berikan DP kepada penjual barang tersebut. Kemudian datang lembaga riba, ya, melunasinya. Kemudian kita membayar kepada mereka. Ini namanya riba, karena pada hakikatnya mereka pinjamkan uang untuk kita, bukan membelikan barang untuk kita. Kalau mereka memberikan pinjaman, berarti kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Suatu pinjaman yang ada bunga itu adalah riba. Nah, adapun kredit jika telat enggak dipenalti, ya, kan enggak kena bunga, ya, dan Anda pun membelinya kepada orang yang itu memang barang dia, ya, maka ya tidak mengapa, ya, tidak mengapa dengan kredit tersebut. Nanti kalau memang enggak mampu lagi, Anda sudah pailit, dibuat perjanjian barang tersebut dijual lagi, dan yang tersisa dari uang akan diserahkan kepada Anda kembali. Lalu bagaimana dengan cara seperti ini? Saya membeli mobil fulan. Mobil fulan, wahai Muhammad, misalkan. Tolong antum yang belikan, nanti aku akan belikan padamu. Pada hakikatnya dia ini enggak jualan mobil. Enggak jualan mobil, tapi karena kita yang minta tolong, daripada kita beli kepada lembaga-lembaga riba, ambil uang di lembaga riba, kita minta dia yang membelikannya. Yang ini yang berlaku pada mayoritas kredit-kredit yang dinisbatkan kepada syariah di Indonesia, ya. Sebagai ulama ada yang mengharamkannya. Syekh Utsaimin berpendapat enggak boleh. Itu hilah dengan jual beli katanya. Hakikatnya itu adalah pinjam meminjam yang menggunakan nama atau akad jual beli. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak mengapa, karena di dalamnya ada unsur memudahkan urusan kaum muslimin, tidak ada penalti di dalamnya, tidak ada bunga, ya. Maka tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Dan itu lebih insyaallah taala lebih memudahkan urusan kita. Yang kedua, doakan ana cepat menikah ustaz dengan wanita seman hasmah insyaallah. Doakan juga admin-admin ana cepat nikah, ya. Barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah Jalla wa Ala mudahkan urusan antum, ya, untuk cepat menikah. Barakallahu fik. Allah ya fadhlak. Baik, beberapa sisa pertanyaan insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.